Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ فَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Jemaah suri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-89 dan setelahnya dari surah Hud, Allah Subhanahu wa taala masih mengisahkan kepada kita tentang Nabiullah Hud. Nabiullah Syuaib. Nabiullah Syuaib mengatakan kepada kaumnya, "Wa ya qaumi, wahai kaumku." Ini dengan panggilan ya penuh kasih sayang, penghormatan terhadap kaumnya, menunjukkan tentang kepedulian yang sangat dari Nabiullah Syuaib. La yajrimannakum syiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauman. Jangan sampai dari permusuhan aku dengan kalian, kalian dengan aku dalam masalah ini. Karena mereka telah membenci Nabiullah Syuaib. Dan yang namanya kebenaran dan kebatilan akan terjadi pergulatan terus-menerus antara penyokong dari pihak kebenaran dan penyokong kebatilan. Kebatilan juga mereka penyokongnya ini senantiasa mendakwahkan dan menawarkan kebatilan itu. Ahlu syirik menawarkan kesyirikan, ahlu kufur menawarkan kekufuran, ahlu batil menawarkan kebatilannya. Barakallahu fikum. Jangan dikira orang-orang kafir tinggal diam. Tidak, mereka berdakwah, mengajak orang untuk berlaku kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa." Baik, "Walan tardha 'anka al-yahudu wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan ayat yang lain menunjukkan mereka gencar, semangat untuk mengajak orang berlaku kufur. Orang Yahudi mengajak orang-orang masuk ke dalam agama Yahudi, ya, Nasrani juga demikian. Dan semua agama-agama. Barakallahu fiik. Pelaku kesyirikan juga mengajak orang untuk berlaku syirik. Kebatilan, dia jajakan kebatilannya. Kemaksiatan juga. Barakallah, dia promosikan kemaksiatan. Ajakan untuk berzina, ajakan untuk judi, ajakan dipromosikan. Barakallah. Maka kaum muslimin, mukminin, tidak boleh tinggal diam dengan kondisi ini. Tetap mereka berdakwah, mengajak kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadum bil lati hiya ahsan." Semua kita diperintah untuk mengajak. Ud'u ila sabili rabb. Ajak. Hendaknya kalian mengajak orang-orang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, mau'idatil hasan, nasihat yang bagus. Kalau memang harus debat, dengan cara yang bijak. Lakukan kalau memang itu diharapkan keislaman mereka, keimanan mereka. Barakallahu fikum. Maka di sini Nabiullah Shu'aib mengatakan, la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauman. Jangan sampai pertikaian kita ini dalam masalah ketuhanan menjadikan kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang telah menimpa kaumnya Nuh alaihi salatu wasalam. Kisahnya sudah kita lewati, bagaimana kaumnya Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta putranya sendiri yang tidak mau beriman ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kaumnya Hud, atau kaumnya Saleh. Wa ma qawmu Lutin minkum bi ba'id. Sementara kaumnya Lut diazabnya mereka tidak jauh zamannya dari zamannya kalian, zamannya Syu'aib. Rentang waktu tidak jauh. Wa ma qawmu Lutin minkum bi ba'id. Dan negeri mereka pun bukan negeri yang jauh dari negeri kalian, dekat saja. Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena penentangan yang dilakukan oleh kaum Lut terhadap Nabiullah Lut. Baik. Jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian, karena hukumnya tetap sama dan itu yang akan berlaku. Baik. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Maka hendaknya kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobat kalian. Baik. Tobat kalian. Inna Rabbi Rahim Wadud. Sesungguhnya Rabbku sangat pengasih, penyayang. Siapapun yang tobat dengan dosa apapun yang pernah dia lakukan, maka Allah akan mengampuninya sebesar dan sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuskan semuanya. Baik. At-taibu kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat sama seperti orang yang tidak pernah memiliki dosa. Barakallahu fiik. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika seorang sahabat masuk Islam, seorang dari tokoh Quraisy masuk Islam, yakni Amr bin As, yang dulunya sangat menentang, masuk Islam. Begitu dia hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjulurkan tangannya. Akhirnya Rasul pun menjulurkan tangannya. Serta merta dia menarik ulang tangannya, yakni Amr bin As. Baik. Sambil mengatakan, "Ashtaritu ya Rasulullah, aku memberi syarat. Aku masuk Islam ini, aku memberi syarat." Karena dia memandang bahwa begitu besar dosanya selama ini, kesyirikan, penentangannya terhadap Islam dan kaum muslimin luar biasa. Dia merasa itu sangat besar. Baik. Maka dia pun mengatakan, "Ashtaritu ya Rasulullah, aku masuk Islam, aku memberi syarat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tashtaritu mada?" Engkau memberi syarat apa? Apa yang kau inginkan? Baik. Kata Amr ibn al-As, "Ashtaritu ayyughfara dzambi." Aku masuk Islam dengan syarat dosaku seluruhnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum sambil mengatakan, "Ya Amr, wahai Amr, ama ta'lam anna al-Islam yajubbu ma qablahu wal hijrah tajubbu ma qablaha?" Tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwa Islam itu menghapuskan apa-apa yang ada sebelumnya? Artinya engkau dengan dosa apapun yang engkau lakukan, dari kesyirikan, penyembahan berhala, patung, kuburan, apapun, dan merupakan dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang, tidak ada lagi dosa di atasnya. Ketika engkau masuk Islam, Islam ini menghapus semua dosa-dosa anda. Itu otomatis, walaupun anda tidak memberi syarat. Barakallahu fiik. Wal hijrah tajubbu ma qablaha. Demikian juga hijrah. Hijrah juga menghapus dosa-dosa sebelumnya. Barakallahu fiikum. Maka bukan cuma orang yang kafir, orang musyrik yang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang mukmin juga yang melakukan dosa, masih melakukan maksiat. Diajak, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Disuruh tobat. Barakallahu fiik. Disuruh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang beriman masih ada saja ya keterlupaannya, masih saja ada kelalaiannya, masih saja ada dia melakukan dosa maksiat. Besar atau kecil dia melakukannya. Barakallahu fiik. Juga bukan cuma sekedar orang yang berlaku dosa dan maksiat diperintah untuk istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang yang minim sekalipun, barakallahu fikum, minim dosa, barakallahu fikum, baik, yang ada hanya dosa-dosa kecil, itu pun sangat sedikit sekali, baik, tetap diperintahkan untuk istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak sempurnanya dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi istighfar dan tobat bukan sekedar diperintahkan untuk atau bukan hanya untuk orang-orang yang berlaku maksiat. Barakallahu fiik. Hatta orang-orang yang rajin ibadah dan melakukan ketaatan diperintah juga untuk istighfar. Tidakkah kita selesai haji diperintahkan untuk tobat istighfar? Selesai sholat juga demikian, kita diperintahkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi pikiran kita ini, hati kita ini tidak di dalam sholat kita. Jadi entah kemana perginya ketika kita sholat. Yang ada di masjid cuma jasad kita, pikiran dan hati kita entah kemana-mana. Jadi melanglang buana. Jadi mikir dagang, mikir keluarga, mikir anak, mikir jualan, mikir macam-macam. Barakallahu fikum. Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan ini. Barakallahu fikum. Semuanya diminta untuk istighfar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala seharinya 100 kali. Baik, apalagi kita. Semestinya lebih banyak dan lebih banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Berbahagialah orang-orang yang mendapatkan dalam catatan amalannya istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud." Qalu ya Syu'aib, apa jawaban mereka setelah dinasihati untuk tobat dari kesyirikan, tobat dari kecurangan dalam jual beli? Qalu ya Syu'aib ma nabqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami tidak paham banyak apa yang kau ucapkan. Karena memang tertutup hati mereka. Tertutup hati mereka dari memahami kebenaran ini. Yang ada penolakan, penolakan, penolakan. Pokoknya dia menolak. Ini kalau hati belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sempit dia. Baik. Mana kau katsiran mimma taqul? Kami tidak paham banyak apa yang kau ucapkan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan kami melihat bahwa engkau ini lemah. Ini kaummu, kabilahmu tidak ada yang mendukung engkau. Baik, walaupun keluargamu keluarga banyak besar, tapi mereka tidak seagama dengan engkau. Maka engkau ini dha'if. Baik. Engkau ini lemah. Baik, walau la rahtuka la rajamnak, seandainya bukan keluargamu yang kami tengok, kami akan merajam engkau. Baik. Seandainya bukan keluargamu yang kami segani, kami hormati, kau sudah lama selesai. Ini ancaman setiap kaum begini modelnya. memanfaatkan kekuatan setelah hujah mereka tidak bisa tegak, tidak bisa menghadapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lanaraka fina dha'ifa walau la rahtuka la rajamnak. Seandainya bukan keluarga kerabat, maka kami telah merajam engkau. Wa ma anta 'alaina bi'aziz, dan engkau bukan orang yang terhormat di hadapan kami. Subhanallah. Qala ya qaumi arahdi a'azzu 'alaikum min Allah. Maka Nabi Syuaib menimpali, menjawab omongan mereka, arahdi a'azzu 'alaikum. Apakah keluargaku lebih mulia di sisi kalian ketimbang Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kalian lebih menghormati keluarga aku daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhatumuhu wara'akum dhihriya, kalian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala di belakang kalian. Inna rabbi bima ta'amaluna muhita, sesungguhnya Rabbku Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidak lama kalau kalian melakukan ini, tidak lama betul-betul azab akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, menentang, terus menentang. Diajak tidak mau juga. Baik, padahal kurang apa. Baik. Mereka sangat paham nabi mereka, bahwa nabi mereka orang terbaik di antara mereka sebelum diangkatnya menjadi nabi. Sebelum diangkatnya menjadi rasul. Jadi ketika mereka menentang, berarti betul yang mereka tentang adalah kebenaran, bukan pembawa kebenaran. Barakallahu alaikum. Baik. Beda tentunya kalau orang itu bejat kemudian mengajak kepada kebaikan. Orang menolak biasanya. Orang akan mengatakan urus dulu ngape diri. Baik, kasih baik dulu ngape diri. Kok ngajak-ngajak orang kepada kebaikan. Kan demikian kebanyakannya orang. Tapi mereka ketika diajak oleh orang saleh, orang baik dari sejak dulunya, tidak ada alasan mereka sesungguhnya. Alasan itu adalah alasan yang dibuat-buat. Allahul musta'an. Ini barakallahu fikum, masih kita dengan Nabiullah Syuaib. Ajakan untuk mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan mereka bahwa tidak paham apa yang disampaikan oleh Syuaib. Barakallahu fikum. Ya, alasan yang dibuat-buat. Intinya mereka menolak kebenaran. Dan dada ini ketika sempit, apapun dan bagaimanapun nasihat tidak akan mempan. Allahul musta'an. Tayyibin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.